الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Pelajaran kita kemarin tentang masalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Ummu Salamah, kemudian Zainab binti Jahsy, kemudian sekarang kita masuk ke istrinya yang lain. Qala Imam Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Juwayriyah bintul Harith min Abi Dirar. Ha? Zainab bintul Jahsy. Kemarin Zainab bintu Zainab bintu Huzaimah kemarin yang terakhir ya. Sekarang kita masuk ke Zainab bintu Jahsy. Thumma tazawwaja Zainab bintu Jahsy min Bani Asad ibn Huzaimah wa hiya ibnatu ammatihi Umaymah. Zainab ini adalah putri bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umaymah. Wa fiha nazalat qawlu ta'ala falamma qada zaidu minha wa tara zawwajnakaha. Maka ketika Zaid telah, kan sebelumnya dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya Zaid barakallahu fik, tapi setelah selesai urusannya, talaknya, cerainya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala falamma qada zaidu minha wa tara zawwajnakaha, kami yang menikahkan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika kanat tabtakhiru ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan inilah Zainab bintu Jahsy berbangga diri di hadapan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan mengatakan zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian-kalian yang dinikahkan oleh wali-wali kalian, sementara aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tujuh lapis langitnya. Wa min khawasiha anna Allah Subhanahu wa taala kana huwa waliyuha alladhi zawwajaha li rasulih. Dan termasuk dari kekhususan Zainab bintu Jahsy ini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi walinya. Allah yang menikahkannya dengan Rasul dari tujuh lapis langitnya. Wudufi fi awal khilafati Umar bin Khattab, meninggal dunia Zainab bintu Jahsy di awal kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu taala anha. Wa kanat awalan 'inda Zainab, 'inda Zainab bin Harithah. Yang sebelumnya, sebelum nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Jahsy ini nikah dengan Zaid bin Harithah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabannahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabannahu, mengangkatnya menjadi anak angkat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah diangkat menjadi anak angkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dulunya dipanggil Zaid bin Muhammad barakallahu fikum. Tapi setelah diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala ud'uuhum li abaihim huwa aqsat indallah, akhirnya kembali penyebutannya Zaid bin Harithah. Baik. Falamma talaqaha Zaidun zawajahu Allah taala iyyaha. Maka ketika ditalak oleh Zaid, maka Allah SWT menikahkan dengannya. Litata'assa bihi ummatuhu fi nikahi azwaji man tabannawhu. Kenapa ini diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar supaya umatnya mengikuti atau mengambil ilmu dari permasalahan ini, bahwa seorang boleh menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh anak angkatnya. Jadi seseorang boleh menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh anak angkatnya sendiri. Tapi kalau anaknya anak kandungnya tidak boleh, barakallahu fiikum. Di zaman dahulu ini satu yang tidak diperbolehkan, dianggap aib menikahi bekas anak angkatnya. Tapi Allah SWT menginginkan untuk merombak kebiasaan ini dengan membolehkannya dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, barakallahu fiikum. Dan beliau yang menikahi bekas istri anak angkatnya. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Juwayriyah bintul Harith ibni Abi Dirar al Mustaliqiyah wa kanat min sabaya bani al Mustaliq. فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwayriyah bintul Harith bin Abi Dirar al-Mustaliqiyah dari Bani Mustaliq. Wa kanat min sabaya Bani Mustaliq, dan dia termasuk dulunya tawanan perang Bani Mustaliq. Maka dialah yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk dibantu agar supaya diselesaikan kitabahnya. Kitabah ini perjanjian antara seorang budak dengan tuannya untuk dia membayar sejumlah uang, dan dengannya begitu selesai pembayaran dia pun menjadi orang merdeka. Namanya budak mukatab. Tastainu ala kitabatiha. Kitabah ini adalah perjanjian yang telah disepakati dengan tuannya. Pada anha kitabatha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar lunas perjanjian itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Tentunya setelah dibayar merdeka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Tsumma tazawwaja Ummu Habibah. Kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah, wasmuha Ramlah bintu Abi Sufyan, putri Abu Sufyan. Bernama Ramlah. Taib, ismuha Ramlah bintu Abi Sufyan Sahr bin Harb Al-Qurashi Al-Umawiyah. Taib, namanya Abu Sufyan adalah Sahr bin Harb, maruhnya dengan kunyah Abu Sufyan. Wakila ismuha Hind. Ada yang mengatakan bahwa Ramlah ini atau Ummu Habibah ini namanya Hind. Tazawajaha wahiyya bililadil Habasyah muhajiran wa asdaqaha anhu an-Najashi Abamir Dinar. Wasiqat ilaihi min hunalik. Wa tazawwajaha wa hiya bi biladil Habasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah dalam keadaan Ummu Habibah masih di negeri Habasyah dalam kondisi hijrah. Wasdaqaha anhu an-Najashi 400 dinar. Kemudian yang membayarkan maharnya adalah Najashi 400 dinar. Wasiqat ilaihi min hunaka, dan diantarkanlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Habasyah. Wa matat fi ayami akhiha Muawiyah. Barakallahu fiikum. Jadi diantar pulang ini Ummu Habibah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa matat fi ayami akhiha Muawiyah, dan meninggal dunia Ummu Habibah ini, barakallahu fiikum, di pemerintahannya Muawiyah, saudaranya. Karena dia saudara dengan Muawiyah. Muawiyah bin Sufyan dengan siapa? Dengan Ramlah atau Ummu Habibah. Hadha huwa al-ma'rufu al-mutawatir 'inda ahli siyar wa tawarikh. Ini yang ma'ruf dari kalangan ahli sejarah dengan sanad mutawatir. Wa huwa 'indahum bi manzilati nikahihi li Khadijah bi Makkah wa li Hafsah bil Madinah wa li Safiyyah ba'da Khaybar. Baik. Wa huwa 'indahum bi manzilati nikahihi li Khadijah bi Makkah, dan ini sama seperti nikahnya Rasulullah SAW kepada Khadijah di Makkah, dan nikahnya dengan Safiyyah di Madinah, Hafsah di Madinah, dan Safiyyah di setelah Khaybar. Wa ma hadits Ikrimah bin Ammar. Adapun hadis Ikrimah bin Ammar an Nabi Zumail an Ibn Abbas anna Abu Sufyan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam as'aluka thalathan fa'atahu iyahunna minha wa indi ajmal. wa indi ajmal arabi um habiba uzawwijuka iyyaha. Adapun hadis Abi Zumai dari Ibn Abbas bahwa Abu Sufyan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka thalathan. Baik. Aku minta kepada engkau tiga perkara ya Rasulullah. Maka diberikan tiga-tiganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indi ajmalul arabi ummu habibah. Dan aku memiliki seorang putri termasuk perempuan yang paling cantiknya Arab. Uzawwijuka iyyaha. Aku menikahkan engkau dengannya. Fahadhal hadith galat la khaba'a bihi, kata Ibn Qayyim, hadith ini adalah suatu yang salah, keliru. Baik. Galat. Qala Abu Muhammad Ibn Hazm wa huwa mawdu'un bila syak kadibahu Ikrimah Ibn Ammar. Wa qala Ibn al-Jawzi fi hadhal hadith huwa wahmun min ba'di ruwati la syak bihi. Baik. Maudun bila syaki kadibahu Ikrimah Ibn Ammar. Wa qala Ibn Jawzi, berkata Ibn Jawzi tentang hadis ini, wa huwa wahmun min ba'dir ruwati la syakka bihi. Ini adalah kesalahan, kekeliruan dari sebagian rawi-rawi. Wala taradduda wa qad ittahamahu ittahamuhu bihi Ikrimah Ibn Ammar. Baik. Wala taradduda wa qad ittahamu bihi Ikrimah. Ada yang mengatakan bahwa yang membuat hadis ini Ikrimah bin Ammar, karena ahli tarikh ajma'u ala anna Ummu Habibah kanat tahta Abdullah bin Jahsh wa waladat lahu wa hajara biha wa ha wa huma musliman ila ardil Habasyah thumma tanassara wa thabatat Ummu Habibah ala islamiha fa ba'atha Rasulullah SAW ila Najashi yakhtubuha alaihi fatazawwajahu iyaha wa asdaqaha anhu musalaqa. Sejarah mencatat sesungguhnya bahwa Ummu Habibah ini bersuamikan Abdullah bin Jahsh wa waladat lahu, dan ada anaknya dari Abdullah bin Jahsh wa hajara biha wa huma musliman. Suami istri ini Abdullah bin Jahsh dengan Ummu Habibah, suami istri dulunya dan muslim, bahkan hijrah bersama-sama ke negeri Habasyah. Thumma tanassara, berikutnya Abdullah bin Jahsy ini masuk Nasrani. Berugar murtad dia, meninggalkan agamanya. Wa sabata Ummu Habibah, dan Ummu Habibah bersikukuh tidak mau, tetap dia dengan keislamannya. Fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Najasyi yakhtubuha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Raja Najasyi melamar, barakallahu fikum, melamar Ummu Habibah. Fazawwajahu iyaha, maka dinikahkan. Wasdaqaha anhu sadaqan, dan Najasyi yang membayarkan maharnya. Wadhalika fi sanati sab'i min al-hijrah, dan ini di tahun sanata sab'i min al-hijrah. Tahun ke-7 hijrah. Wajah Abu Sufyan fi zamanil hudnah fadakhala 'alaiha fa apa ini fa thanna firasha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta la yajlis 'alaihi. Kejadian datangnya Abu Sufyan ini di tahun ke-9 Hijriah, barakallahu fikum. Dan ucapan ini diucapkan yang dianggap hadis yang salah ini, barakallahu fikum, hadis yang keliru, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikah lama dengan siapa? Dengan Ummu Habibah, dari sejak Ummu Habibah masih di Habasyah. Wajah Ummu Sufyan fi zamanil hudna padakhala 'alaiha. Baik. Dan datang Abu Sufyan di zaman perjanjian damai Hudna. Perjanjian damai. Fathannat firasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta laisa 'alaiha. Fathannat. Baik, kemudian Ummu Habibah menggulung, sanat ini menggulung kasur atau tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Abu Sufyan tidak duduk di atasnya. Wala khilafa anna Abu Sufyan wa Muawiyah aslama fi fathi Makkah sanata 80. Dan tidak diragukan lagi bahwa Muawiyah masuk Islam di Fathu Makkah, Muawiyah dengan Abu Sufyan di tahun ke-8. Barakallahu fikum. Tahun 8 Hijriah. Wa aidan fa fi hadzal hadits annahu qala lahu wa tu'ammirani hatta uqatil kufara kama kuntu uqatilul muslimin. Juga dalam hadis ini yang dianggap salah, dianggap maudhu oleh para ulama kita ini, dia minta tiga perkara dan dia menikahkan Rasulullah dengan putrinya. Padahal Rasulullah SAW telah menikahi putrinya sekian lama sebelum kejadian ini, seandainya ini yang dikatakan. Tapi waktu amirani dan hendaknya engkau mengangkat aku menjadi panglima perang, menjadikan aku pemimpin, tapi untuk memerangi orang-orang kafir sebagaimana dulunya aku memerangi kaum muslimin. Qala na'am wa la yu'rafu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ammar Abu Sufyan al-Battah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat Abu Sufyan sama sekali. Setelah masuknya Islam, dia tidak pernah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkatnya menjadi pimpinan pasukan. Jadi hadis itu barakallahu fikum, hadis yang dianggap galat. Baik. Hadis yang salah, biru, bahkan dianggap maudhu. Barakallahu fikum. وقال أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. وقال أكثر الناس الكلام dan orang-orang pun telah banyak membicarakan tentang hadis ini. Yani Abu Sufyan minta tiga perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menikahkan putrinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang telah banyak membicarakan hadis ini. Wa ta'addada turukuhum fi wajhihi faminhum man qala, dan banyak di antara mereka yang mengarahkan, mereka mengatakan bahwa hadis ini benar. Cuma perlu ditafsirkan, perlu diarahkan barakallahu fikum. Wa qala as-sahih annahu tazawwajaha ba'da al-fath. Ada yang mengatakan bahwa yang benar bahwa Rasulullah menikahi Ummu Habibah setelah Fathu Makkah. Lihat hadis, karena hadis ini. Qala wa la yuraddu hadha bi naqlil muarrikhin wala yuradu hadha binakhlil muarrikhin wa hadhi at-tariqa batila inda man lahu adna ilmin bisirati wa tawarihi ma qad kan. Wa hadhi at-tariqa batila, ini arahan ini atau penafsiran ini batila. Bagi siapa saja yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sirah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kala taifah sebagian di antara mereka mengatakan bal sa'alahu ayu jaddidalahul aqdah tatiban li qalbihi fa innahu kana qad tazawwajaha bi ghairi ikhtiyarihi wa hadha batilun la yudannu bin misal sam wa la yaliku bi aqlin abi bi aqli abi Sufyan. Sebagian mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Sufyan meminta untuk diperbaharui nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya. Untuk memperbaiki atau yakni membuat untuk membuat senang. Fa innahu kana qad tazawwajaha bi ghairi ikhtiyarihi. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikahi Ummu Habibah tanpa ada keinginan dari beliau. Wa hadha batil, ini sesuatu yang salah, bilib batil. Lailan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ini disangkakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang yang beliau tidak menginginkannya. Wala yaliku bi aqli Abi Sufyan, dan juga tidak akan mungkin Abu Sufyan memerintahkan untuk diulangi nikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakun min dalika syai'. Dan ini tidak terjadi. Wa qala ta'ibatun minhum al-Baihaqi wal Mundhiri yahtamilu an takuna hal masalah min Abi Sufyan waqati ba'di tayyib kharajatihi ilal madinah wa huwa kafirun hina sami'a na'ya zawji ummi habibah bil habasha falamma warada ala haula'i ma la hilata lahum fi dafihi min su'alihi ayu amrahu hatta yuqatil al kufar wa yattakhidha ibnahu katiban qalu la'alla hataini al masraytaini waqa'ata minhu ba'da al fath. Fajami urwah dalika kullihi kullahu fayatib. Fajama arrawi dalika kullahu fi hadithin wahid. Ada yang tetap bersikuku dengan sanad hadis ini dengan berbagai macam jalan. Barakallahu fikum. Ada yang mentauhidnya seperti Al-Baihaqi dan Al-Mundhiri mengatakan yahtabilu an takuna hadil mas'ala. Masalah ini sebenarnya permintaan dari Abu Sufyan, waqati ba'di kharajatihi ilal Madinah. Ini terjadi, permintaan ini ketika beberapa kali terjadi pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan di kota Madinah, berapa kali. Waqaf dalam kondisi dia masih kafir. Hatta sami'a na'ya zawji ummi Habibah bil Habasyah. Sampai dia mendengar na'i, yakni apa namanya? Ucapan apa namanya? Berita apa? Berita kematian istri suami Ummu Habibah di Habasyah. Setelah masuk Nasrani dia mati. Falamma warada ala haula'i ma la hilata lahum min daf'ihi min su'alihi ayu amirahu. Falamma warada ala haula'i ma la hilata lahum min daf'ihi. Maka ketika ini terjadi, warada sampai kepada mereka, ma la hilata, tidak ada alasan yang bisa dipakai untuk menolaknya. Min su'alihi ayu amirahu untuk dia diangkat menjadi pemimpin, hatta yuqatil kufar, untuk dia membunuh orang-orang kafir. Wa yattakhidha bi ibnahu katiban, agar supaya Rasulullah mengangkat putranya Rasulullah putranya Abu Sufyan menjadi pencatat wahyu. Qalu la'alla hatainil mas'alataini waqa'ata minhu ba'da al-fath. Mungkin boleh jadi dua masalah yang terakhir ini terjadi. Ini permintaan untuk diangkat menjadi pimpinan pasukan dan mengangkat Muawiyah sebagai apa? Sebagai pencatat wahyu, ini setelah Fathu Makkah. Sementara sebelumnya Abu Sufyan menginginkan agar supaya Rasulullah menikahi putrinya. Ini dua permasalahan. Fajama ar-rawi dzalika kullahu fi haditsin wahid. Adapun rawi-rawi mengumpulkan dua perkara ini di dua keadaan yang berbeda. Dua keadaan dan waktu yang berbeda dikumpulkan dalam satu hadis, seakan-akan kejadiannya satu kali kejadian. Barakallahu fikum. Ini taujih dari Al-Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Mundhir. Wa ta'assufu wa takallufu syadid alladhi fi hadzal kalami yughni an raddihi. Kata Ibnu Qayyim, ta'assuf ini apa namanya? Terlalu memberat-beratkan. Ta'assuf dan takalluf, terlalu memaksa-maksakan. Kata beliau, terlalu memaksa-maksakan seperti inilah sesungguhnya cukup dianggap sebagai sesuatu yang bisa ditolak. Barakallahu. Artinya tafsiran seperti ini juga tidak benar adanya. Wa qala ta'ifatun lil hadithi mahmalun akhar sahih. Sebagian lagi mengatakan bahwa untuk kita mengarahkan hadis ini bahwa Abu Sufyan meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga perkara dan dipenuhi, kemudian menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya. Baik. Arahan sebagian kelompok di antara perlawan mengarahkan ada mahmalun akhar, saya wahwa ayyakunal ma'na arda an takuna zaujatukal an. Baik. Ya, ini ucapan apa namanya? Ucapan Abu Sufyan kepada Rasulullah, aku miliki seorang putri yang termasuk paling cantiknya orang Arab. Maksudnya ini arda antakuna zaujatukal an. Sekarang aku ridha bahwa dia menjadi istrimu. Fa ini qablu lam akun radiya. Yang sebelumnya aku tidak ridha. Barakallahu fik. Wal an fa inni qad raditu fa as'aluka antakuna zaujataka. Baik. Adapun sekarang aku telah meridai putriku menjadi istrimu, maka aku meminta kepada engkau untuk tetap bersamanya. Wahadi wahada wa amsalhu law lam yakun qad suwidat bihi al-awraq wa sunnifat fihi al-kitab wa hamalahu an-nasu lakana al-awladina ar-raghbata anhu. Wahada wa amsalhu, pembicaraan-pembicaraan seperti ini, law lam yakun qad suwidat bihi al-awraq, seandainya pembicaraan ini tidaklah sudah menjadikan hitam buku, artinya sudah dinukil ke sana kemari, dipindahkan barakallahu, dicatat dalam kitab-kitab, seandainya bukan ini, wasunifat fihil al-kutub, dan dengannya, dengan permasalahan ini diangkat pembicaraan, wa hamalahu an-nas, dan orang-orang pun sudah membawanya, menghafalnya, menukilkannya, mengajarkannya, lakan aula bina ar-ragba'an. Mestinya hadis-hadis yang seperti ini kita tidak senang, tidak perlu kita bicarakan. Lidiki zaman an kitabatihi. Barakallahu fikum. Karena sempitnya waktu untuk membeberkan sesungguhnya. Wasama'ihi, dan mendengarkannya. Wal istighali bihi, dan menyibukkan diri dengannya. Fa innahu min rubdi suduri la min zubdiha. Baik. Fainahu min rubdi as-sudur. Ar-rubd di sini ikhtilat as-sawab bil kadira. Fainahu min rubdi as-sudur. Karena termasuk perkara yang membuat hati ini tidak nyaman. Baik. La min zubdiha. Wa qala Taifatul lamma sami'a Abu Sufyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa nisa'ahu lamma ala minhunna akbala ila al-Madinah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini arahnya ke sini. Lamma sami'a Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan mendengar bahwa Rasulullah mentalak istri-istrinya, mengilak barakallahu fikum, bersumpah untuk tidak mendekatinya. Akbala ila al-Madinah, maka Abu Sufyan pun berangkat ke Madinah. Waqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disampaikan. Wadanna minhu annahu qad talaqa ha fi man talaqa wa hada min jinsi ma qabla. Ini termasuk barakallahu fikum pemaksaan-pemaksaan, barakallahu fikum, memaksakan dengan penafsiran-penafsiran yang. Waqala Taibah, kelompok yang lain berkata, bal hadis sahih, bahkan hadis ini benar. Walakin waqa'al ghalat wal wahmu min ahli ruwati fi tasmiyati ummi Habibah, wa inna ma sa'ala ayyuzawijahu ukhtaha Ramlah, wa la yabudu khafa'at tahrim lil jam'i 'alayhi, wa qad khabiya dhalika 'ala ibnatihi wa hiya abqahu minhu wa 'alam hina qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang lain mengatakan bahwa hadis ini benar, lakin waqa'al ghalat, kesalahan ada pada rawi. Al-Wahm, pemahaman yang salah dari seorang rawi, fi tasmiyati ummi Habibah, dalam penamaan Ummu Habibah dalam hadis itu. Wa inna ma sa'ala yuzawwijahu ukhtaha Ramlah. Baik. Sungguhnya Abu Sufyan memerintah agar supaya Rasulullah SAW menikahi saudaranya Ummu Habibah. Barakallahu fikum. Wa la yamud khafa'at tahrim lil jam'i 'alaihi. Dan tidak jauh. Tidak tersembunyi pengharaman mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu akad nikah, dalam akad nikah berkelamin haram hukumnya. Fakar khabiya dalika ala ibnatihi wa hiya abqahu minhu wa alam ina qala Rasulullah SAW hal laka fi ukhti binti Abi Sufyan. Dan ini terluputkan dari ibnatuhu wa hiya abqahu minhu. Terluputkan dari putrinya siapa? Abu Sufyan, yaitu Ummu Habibah, yang pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya menikahi saudaranya. Baik. Saudaranya. Faqala af'alu madha? Baik, kata Rasulullah, apa yang aku harus lakukan? Qala tankihuha. Baik. Engkau menikahi saudaraku. Qala wa tuhibbina dhalika? Apakah engkau senang? Qalat lastu laka bimukhliyah. Baik. Kata Ummu Habibah, aku tidak bersendirian, bersama dengan engkau banyak istri-istrimu yang lain. Jadi kalau engkau juga menikahi saudara perempuanku yang lainnya ini, maka tidak menjadi apa atasku. Baik, toh ini sudah banyak, barakallahu fikum. Biasanya kalau cuma satu atau dua memang mungkin berat, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah banyak, maka barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan bahwa untuk menghilangkan kecemburuan dan peperangan barakallahu fikum antara dua madu ini, maka nikah yang ketiga barakallahu fikum. Kalau masih ada cekcok-cekcok, maka nikah yang keempat barakallahu fikum. Sehingga mereka merasa sama semuanya, tidak ada yang dilebihkan. Wa uhibbu man syarakani fi al-khairi ukhti, dan aku pengen, Ummu Habibah mengatakan, dan aku pengen orang yang bersekutu dengan aku dalam kebaikan adalah saudara perempuan. Qala fa innaha la tahillu bi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara perempuan itu tidak halal bagi aku. Dalam artian kondisi seperti ini, engkau ada dalam masih ikatan nikah, tidak boleh dikumpulkan barakallahu fikum. Fa hadhihi ya ta'arduha Abu Sufyan. Fahadihi alladhi aradaha Abu Sufyan ala Nabi SAW fasammaha ar-rawi min indihi Ummu Habibah. Ini yang ditawarkan barakallahu fikum oleh Abu Sufyan kepada Nabi SAW. Tapi rawi menamakan bahwa Ummu Habibah yang di, diinginkan oleh Abu Sufyan untuk ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dianggap salah. Bal kanat kunyatuha aidan Ummu Habibah. Baik. Dia mengatakan bahwa memang saudara perempuannya Ummu Habibah, kunyanya juga Ummu Habibah. Wa hadzal jawabu hasanun laula qauluhu bil hadis. Fa atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masala. Ini jawaban yang benar sebenarnya, seandainya tidak ada dalam hadis ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masal. Paham insyaallah ini. Artinya seandainya betul ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang dia minta. Kalau betul ini berarti Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah dengan saudara perempuannya. Baik. Menunjukkan takwilan seperti ini juga kurang tepat atau tidak tepat. Baik. Fayuqalu hina hadhihi al-lafdhatu wahmun min ar-rawi. Maka dikatakan bahwa lafaz ini waham dari seorang rawi, fa innahu akhta atahu ba'da ma sa'al. Karena Rasulullah SAW memberikan apa yang dia inginkan. Maka seandainya yang diinginkan oleh Abu Sufyan adalah menikahkan Rasulullah dengan anaknya yang lain selain Ummu Habibah yang lainnya maksudnya. Jadi dua anaknya Abu Sufyan bernama atau berkunia Ummu Habibah. Jadi, maka tentunya menjadi kenyataan bahwa Rasulullah menikahi dua-duanya. Padahal tidak. Faqala rawi atahu masal au atlaqaha au atlaqaha ittikaran ala fahmil muta' al-mukhatab annahu atahu ma yajusi atahu mimma sallallahu alam. Atau dimutlakan, yakni Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya. Yang memberikannya apa yang diberi dan tidak diberikan apa yang tidak diberi. Jadi, sesuai dengan apa yang bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara. Barakallahu fikum. Ini ada maksudnya begini, ada seorang yang meminta banyak yang diminta, kemudian dikatakan dia diberi apa yang dia minta. Atau dia diberi dipenuhi permintaannya. Ya, yang dipenuhi. Yang tidak ya tidak. Barakallah. Ini maksudnya. Ini yang dari tadi kata Syekh. Sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang tidak ada manfaatnya. Barakallah. Intinya hadisnya maudhu selesai. Dari tadi kita putar-putar begini-begini. Barakallah. Mungkin begini, mungkin begini. Bila itu koleksinya lemah. Cuma kata Ibnu Qayyim, ya seandainya bukan karena permasalahan ini sudah ditulis di banyak buku, sudah dihafal, sudah disampaikan ke orang-orang, maka kita kami tidak akan membiarkan ini. Maksudnya di sini Syekh menginginkan pendapat ini yang dia katakan salahnya dari sisi ini pendapat ini. Pendapat ini juga salahnya dari sisi ini. Pendapat ini juga salahnya dari sisi ini. Cuma sekedar mau menunjukkan kepada kita tentang sisi kelemahan pendapat-pendapat itu. Ini taujih bagaimana mereka mengarahkan hadis itu. Wa tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, Sayyidu Bani Nadir min waladi Harun bin Imran akhin Musa. Dari anak keturunannya Bani Nadir min waladi Harun, dari anak keturunannya Harun ibni Imran saudaranya Musa alaihi salatu wasalam. Fahiya ibnatu nabiyyin wa zawjatu nabiy. Maka sungguhnya dia adalah putri seorang nabi, yakni keturunannya ini bapak moyangnya nabi, wa zawjatu nabiy, dan dia juga istri seorang nabi. Wa kanat min ajmali nisa'il alamin. Safiyyah ini termasuk perempuan yang paling cantiknya. Wa kanat qad sarat lahu minas sabi amatan fa'ataqaha. Wa kanat qad sarat lahu minas sabi amatan fa'ataqaha wa jala idkaha sadaqaha. Baik. Dia adalah perempuan pilihan yang dipilih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya, memerdekakannya. Kemudian beliau menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Pasal dalika sunnatan lil ummati ila yaumil qiyamah, sehingga jadilah ini perkara yang dibolehkan. Artinya seorang budak kalau mau dinikahkan oleh seorang, kalau ada orang merdeka mau menikahinya, dengan cara dia dimerdekakan dan pemerdekaannya sebagai maharnya. Barakallahu. Pemerkaannya ini sebagai mahar untuknya, maka ini diperbolehkan, tidak lagi mahar yang lain kecuali itu. Taib. Fasara dalika sunnata li ummati ila yaumil qiyamah. Ayyutika ar-rajulu amatahu wa ja'ala yataha sadaqaha. Fatasiru zaujatahu bidzalika. Yani seorang tuan memiliki budak perempuan, dia memerdekakannya dan menjadikan pemerdekaannya ini sebagai mahar untuknya, dan jadilah dia sang istri. Faidha qala ataqtu amati wa ja'altu itqaha sadaqaha aw qala ja'altu itqaha itqa ummati amati apa itqa amati sadaqaha sahhal aqdu wan al-itqu wan nikah. Jika seorang tuan mengatakan ataqtu amati, aku telah membebaskan, memerdekakan budak perempuanku, dan aku menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Atau dia mengatakan ja'altu itqa amati sadaqaha, aku telah menjadikan pembebasan terhadap budakku ini sebagai maharnya, maka sah pembebasan itu, pemerdekaan itu, dan sah juga nikah. Wasara zaujatuhu min ghairi ihtiyaji illa tajdidi aqdin wala wali, dan syarat zaujatahu, jadilah bekas budak ini menjadi istrinya, min ghairi ihtiyaji illa tajdid, tanpa ada pembaharuan nikah. Taib. Wala wali, dan juga tidak perlu ada wali. Barakallahu. Wa huwa zahiru madhhabi Ahmad, dan ini pendapat Imam Ahmad yang paling nampak. Wa kathiru min ahli hadis, demikian juga banyak dari kalangan ahli hadis. Wa qala Ta'ibah, hadha khasu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan bahwa ini penghususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma khassahu Allahu bihi fi nikahi dunal amah. Wa hadha qawlu al-a'immati thalatha wa man wafaqahu. Wa huwa mimma khassahu Allah bihi fi an-nikahi duna al-amah. Khasu min al-jismu wa huwa mimma khassahu Allah bihi fi an-nikahi duna al-amah. Duna terhadap, barakallahu fikum, terhadap atau bisa juga pernah selain. Wa hadha qawlu al-a'immah thalatha wa huwa man wafaqa. Ini pendapat imam yang tiga dan orang-orang yang menyepakatinya. Wa saya al-qawlu al-awwal. Ini bukan kekhususan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi umum untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang memiliki budak kemudian dia memerdekakannya dan menjadikan pemerdekaannya itu sebagai maharnya, maka jadilah dia sebagai istrinya. Lian al-asla adamul ikhtisasi hatta yakum alaihi dalil. Karena hukum asal, apa saja yang diperbuat oleh Rasulullah SAW boleh, bahkan menjadi contoh untuk umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa perkara itu khusus untuk Rasulullah SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala ma khassahu binikahil mawhubati lahu faqala biha ma khalisatan laka min dunil mu'minin. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan, membolehkan Rasulullah SAW menikahi seorang perempuan tanpa ada mahar, barakallahu fikum, seorang perempuan yang menghibahkan diri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan khalisatan laka min dunil mu'minin, ini khusus untuk engkau dan tidak boleh untuk orang-orang yang beriman lainnya. Yakni menikahi perempuan tanpa mahar. Karena nikah karena mahar merupakan rukun nikah. Harus ada mahar. Kalau tidak disebutkan, maka baginya mahrul mithl. Mahrul mithl, tapi mahar yang serupa dan semisal dengannya. Barakallahu fikum. Misalnya lupa disebutkan, aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Fulan-Fulan, langsung saya terima nikahnya si Fulan binti Fulan. Tapi kamu orang bilang, an, siapa kamu? Kayak ada yang hilang ini. Tapi ada sesuatu yang tidak disebut. Wih, mahar ketu. Tapi barakallahu fikum, sekelar semua jadi. Tapi tetap diberlakukan mahar itu, karena tidak disebutkan. Baik. Barakallahu fikum. Tapi perlu disebutkan agar supaya orang tidak tarik ulur nantinya. Oh, kau harus bayar 1 miliar. Oh, ya enggak, cuma 1 juta. Jadi 1 miliar 1 miliar, 1 miliar 1 juta. Ini sesuatu yang sangat jauh, barakallahu fikum. Kita kira cuma begini. Enggak. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena sudah terlanjur nikah dan sudah terlanjur akad, kembali kepada apa? Mahrul mithl. Mahar yang semisal dengannya. Ya, ini perempuan ini ada mungkin apa? Ada mungkin saudara perempuan yang sudah menikah. Berapa maharnya dia? Nah, itu saja, samakan saja. Kalau tidak ada sepupunya, atau keluarga dekatnya, barakallahu fikum, disamakan. Tapi supaya tidak ditarik ulur, saya mengatakan, mesti banyak. Sang suami maunya ya sedikit, barakallahu fiikum. Sang istrinya mau yang banyak-banyak. Walhasil barakallahu fiikum, sudah terlanjur. Maka kembali ke mahrul mithl. Atau adat kebanyakan orang pada saat itu berapa maharnya. Barakallahu fiikum. Kalau tidak ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembali kepada apa hukum asalnya, bahwa itu boleh dan bahkan menjadi panutan untuk umat ini. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakul hadati al-muttaqa. Wala qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaqta'a ta'assi al-umma bihi bidzalika. Walam yakul hadza fil muttaqa, dan tidak diucapkan perkataan ini oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh beliau sendiri tentang apa perempuan budak yang dibebaskan dan dijadikan pembebasannya sebagai apa, sebagai maharnya. Wala qalahu Rasulullah SAW, dan Rasul juga tidak mengucapkannya. Tabliyak ta'ata asy al umma bihi fi dzalika, untuk memutuskan apa pengikutan umat dalam urusan ini. Kalau memang itu adalah kekhususan, nah harus ada dalil, karena hukum asal apa yang dilakukan Rasulullah itulah contoh untuk umat ini. Barakallahu fikum. Menunjukkan tentang pembolehan. Ternyata tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan ala annahu idza nakahanna ayatin nikahan fali amatihi at-ta'assi li ummatihi at-ta'assi bihi. Menunjukkan bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah melakukan pernikahan dengan bentuk tertentu, maka umat bisa mengambil contoh dari beliau oleh salat malam yati anillahi wa rasulih nas bil ikhtisasi wa qatu ta'si, selama tidak ada datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya pengkhususan bahwa itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memutuskan apa pengikutan umatnya terhadap Rasulullah dalam masalah itu. Wa hadha zahir wa li takriri hadhihi masalah wa basti al hijaji fiha wa takriri ayyajusa mithla hadha huwa muqtada al-usul wal-qiyas wa mawdi'un akhar wa innama nabahna alaihi tanbiha. Untuk lebih memperjelas masalah ini, barakallahu fikum, untuk lebih mendalaminya, untuk memperlebar masalah hujah-hujah dalam masalah ini, wa takrir anna jawaza mithla hadha, bahwa pembolehan dalam masalah ini huwa muqtada al-usul wal qiyas, ini merupakan keharusan usul dan qiyas. Pembahasan ini mau diun akhir, tempatnya di tempat yang lain kalau kita mau memperpanjang dan memperlebar. Wa innama nabahna alaihi tanbiha, cuma sedikit kita menyinggung di sini barakallahu fikum, untuk memberikan perhatian bahwa selama itu tidak ada, barakallahu fikum, tidak ada nas dari Allah dan Rasulnya bahwa itu adalah kekhususan untuk Nabi, maka kembali kepada hukum asal bahwa apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh buat umat ini, atau sesuatu yang boleh untuk dilakukan oleh umat ini. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu. Lahu nasallahu alaihi wasallam.